kamu cantik, kini kamu bikin gemfil. Sikap kau yang diwajari, hai sayangku, perhatikanlah diriku. Aku mau nyanyi lagu di sini untukmu. Emang kamu sama kayak DJ Aisyah, suka kecemilan, gak suka sama anjing. I'm by DJ Opus. masuk ke gila-gila. Masuk ke gila-gila. Dasar lo Gracias a lo Andrés.